Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua radio kebanggaan nilai siapa? Oh, ala kasus ya kang, yuk. Ana banyak jalan kasus nang dunia iki ya. Orang kaya dan lain sebagainya. Nah, oh ala jan. Oke, ketemu mani ngaranya kaki samete nang hari acara Curanmor, curahan perasaan dan humor. Lah iki ge ya siap mengerundungkan cerita sing paling ngapik sedunia ge kang. Lah kan abang lanang. Wong lanang kae beja ge cerita-ceritane bali kerja ge tumben-tumbenan. Biasane jam 4 sore bali. Nah, ge dinaike ge tumben-tumbenan ge jam 10 wengi nembe gotul ngomah. Nah. Wong nang rumah sa ora bener ge wong lanang ge akhire urip mlebu ngomah mendek-mendek. Unduk-unduk langsung mlebu kamar nemoni bojone. Bocor nanti waton lagi turun. Tilih kita jangan apa yo. Mama kayak turu ya, aduh Jan, kimcing mama kayak kesu karo papa kayak mesti ya Jan. Papa kayak biasanya jam 4 sore mis balik, aja ini jam 10 nih megutul rumah. Papa kayak jangan ngerti banget, ma karo lembur, temenan. Mau jangan mandor, papa kayak kenoro karo karuan nulis perintah, gane perintah lembur mendadak. Papa kayak telepon maring mama kayak ket mau pulsan enteng, orang bisa ngabari mak dan nyusebu banget yakin mak. Bapak kira masa salah mak, dan balik telat kayak orang ngabari. Yung janjani nang gawean mau jan, yakin pikiran banget yakin mak. Yung maras mama kayak dewek kenang rumah. Datangan acar udan maning jan mak dan ngapura banget yakin mak. Wis oke ya, yung jaluk ngapura banget yakin mak. Siki sebagai tanda permintaan maaf ya bapak kek. Mama kayak terkambung nang yung ya mak. Mama kayak terkambung nang yung ya. Yang mama kayak mambu lecit temen. Ini orang tahu-tahu ini kayak mama kayak mambu batang. Aduh, jangan mesti mau mama kayak lagi makan disit. Biasanya adus bareng kalau bapak kayak ya mak. Ini mama kayak mangkel kalau bapak kayak ngeten tenis gue banget orang bali-bali. Mama kayak ngantek karena turun adus disit. Ya Allah. Bapak kan jeluk kapura banget yakin mak. Temenan lah, yakin lah. Ya Allah. Temenan ge ya ge wong lanang ge cerita-ceritane jan krumang salah banget yakin karo bojone bali kerja telat kang. Sampai akhirnya saking aku salah demi untuk permintaan maaf maring sang bojo ge wong lanang ge akhirnya ngerangkul mamake ge ya cin lagi kerodong sarung dirangkul we kang. Lah mamake kur ah oh ae dekapakna bae nang ramane ya nah. Wes kang, ke berlanjut ke ya. Dirangkul kenceng banget ke bojone sing lagi kerodong sarung. Temenan yakin. Mambu lecita dientrak wae nang sing lanang kowe bojone ya. Sampai akhirnya saking kepengin banget di ngapura nang bojone ke sing lanang ngaseng. Ngaseng apa ya? Nah, sing jelas orang mungkin ngaseng maring THR kan. Ke jangan ngaseng 17 tahun ke atas ke ya. Mak, bapaknya di ngapura temenan ya mak ya. Bapaknya di ngapura temenan. Ini terkerangkule mak. Ini terkerangkule kok ini mak. Aduh, dan bojone nyong sing paling ayu, paling wangi, paling aduhai. Orang anak wong wadon liyane sing lebih menggairahkan daripada kowe temenan mak. Ya Allah, I love you mak. I love you. Aduh, kayaan-kayaannya lagi mandan apik ke cuacane ya. gremes-gremes nandur muntul langgar artis-artis balik kerja kayaknya kepenakan nandur muntul ya maknya. Aduh mamaknya ketemu katanya mandan sumlingah ke mandan ah oh orang genah ke kayaan-kayaan ya ke ya. Ya wis mak jika kayaknya baik mamaknya tenang baik nangkene bapaknya sih karep adus disit korban adus dewek langsung nah iya ya mak ya, mamaknya orang satu-satusan mamaknya lah biar kata orang diserong dunia juga tetap wangi baik begini bapak nah. Oke mak, kono bayi ya bapak kita adus disit bapak kita siramrin ya mak nah. Lagi pong lanang ge wis siap-siap arep pasang tratagan ning nang jero kamar. Arep barang gawe ke karo bojone ge. Nah, kadang-kadang sing lanang memutuskan arep adus desit. Untuk mudun kang amben langsung maring kamar mandi. Dan nang kamar mandi kalingane nang kana wis ana pong wadon. Teleke kayang apa yo? Ya Allah bapak kejan, Jan. Mlebu kamar mandi orang ngomong-ngomong. Kaget tuh nih mamake, Pak. Jan. Duh. Ning mamake malah nang kene lagi tingkringan nur jumbleng. Ning kaya sangar temen rika, Mak. Ojo kok mikir lagi. Kukelan duramben. Kok jijik-jijik malah wis tingkringan nur jumbleng. Mak, seru-seru li ngomong. Kayak ibune lagi turun nang kamar, kok tangi. Lah ibune siapa? Bapake aja aos-aos juli ngomong. Kayak biungnya nyong lebih teka kayak Pak Miki sore. Nah, kita mau tonton-tonton orang balik-balik. Sedangnya nyong nang pun maring rumah. Pernah biungnya kan batin nyong nang rumah, dewekan. Dari sini kamar lagi kerobong sarung, biungnya kue, Mak. Kuti-kuti kumil nang nyong, ah oh. Orang rumah saya lecih, tambune, can. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.